Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lahu mulku samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam kajian Bedah Tafsir Syarawi yang insya Allah kita akan mencoba untuk membedah ayat 159 juz 2 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini merupakan keterangan lanjutan dari ayat-ayat yang terkait sebelumnya. Kalau di dalam ayat 157 dan 158, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang rahmat dan keberkatan yang Ia turunkan bagi orang-orang yang mau bersabar dan orang-orang yang tetap teguh melaksanakan ajarannya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ancaman yang keras dan besar bagi orang-orang yang berusaha menyembunyikan syariat-syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para rasulnya. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada datanglah seorang Yahudi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta fatwa hukuman bagi orang yang melakukan zina. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ditanya, "Bukankah di dalam Alkitab sudah ada keterangan?" Dia menjawab bahwa tidak ada ya Rasulullah, tidak ada wahai Muhammad. Rasulullah mengatakan, kamu telah berbohong. Sesungguhnya di dalam kitab Taurat sudah dijelaskan bahwa hukuman bagi penzina adalah hukuman rajam. Dari kisah dialog Yahudi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jelaslah bahwa banyak syariat-syariat yang diberlakukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuruti syariat para nabi-nabi terdahulu itu banyak sekali yang disembunyikan oleh para umat-umat para Bani Israel hanya karena ingin mendapatkan keringanan-keringanan. Para pendengar rahimakumullah, bagi orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, apakah itu dengan memutarbalikkan fakta sebagaimana yang sudah dijelaskan dan diterangkan dengan jelas di dalam Alkitab, atau menjelaskan hal-hal lain yang hukumannya itu lebih ringan daripada yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka ini Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan hukuman laknat yang keras kepada mereka. Laknat itu adalah merupakan maknanya adalah terusir dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Laknat di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah di dalam dua bentuk. Yang pertama adalah laknat dalam bentuk azab dan hukuman yang keras yang langsung dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman neraka kekal di dalamnya. Dan laknat yang kedua adalah dalam bentuk pengusiran dengan tujuan pendidikan. Kalau laknat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka dapat dipastikan bahwa ini merupakan satu azab yang besar yang tidak dapat seseorang terselamat daripadanya apabila dia terkena laknat tersebut. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa yang paling besar, sehingga dapat kita rasakan seandainya hukuman itu berasal dari kekuasaan yang tertinggi, maka tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan diri daripada hukuman tersebut. Sebagai contoh adalah di dalam kehidupan dunia, misalnya seorang pencuri terdakwa dan dijatuhi hukuman penjara misalnya selama 3 bulan, dia berhak untuk mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi, pengadilan yang lebih tinggi, bahkan mungkin sampai ke Mahkamah Agung. Nah, seandainya apabila hukuman juga masih ditetapkan oleh Mahkamah Agung dengan hukuman penjara 3 bulan, maka sang terdakwa karena melakukan pencurian ini tidak dapat melepaskan diri dari hukuman yang sudah ditetapkan kepadanya. Begitulah balasan bagi orang-orang yang menyembunyikan segala ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun di dalam kitab-kitab terdahulu. Artinya tidak ada keselamatan dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun laknat kedua yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an adalah laknat di dalam bentuk pengucilan dengan tujuan mendidik mereka ini. Ini pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Tabuk, ketika ada 3 orang sahabat yang menolak untuk pergi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah kembali dari perang Tabuk, Rasulullah kemudian menghukum mereka ini dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Dan akhirnya, sampai tingkat akhirnya, mereka dikucilkan oleh istri mereka sendiri. Sehingga akhirnya ketiga sahabat ini menyadari kesalahan mereka dan mau kembali kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk laknat dalam bentuk pengajaran kepada orang-orang yang melanggarnya. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, jadi demikianlah, laknat itu ada 2 bentuk yang besar. Di dalam neraka yang merupakan laknat yang paling besar itu adalah bukan hanya Allah saja yang melaknat orang-orang yang terdakwa tersebut atau orang yang melakukan kesalahan tersebut, akan tetapi seluruhnya juga ikut melaknatnya. Bahkan sampai-sampai orang yang dijerumuskannya juga ikut melaknatnya. Sebagaimana keterangan firman Allah Subhanahu wa taala, izqala allazina tubi'u minal lazina taba'u wara'ul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Yaitu ketika orang-orang yang menjerumuskan kawan-kawannya ke dalam neraka, mereka itu melepaskan diri, akhirnya orang-orang yang ikut terjerumus ini melaknat dan saling menyalahkan satu sama lain karena perbuatan saudara-saudaranya, kawan-kawannya tersebut. Baiklah, itulah mungkin pengantar dari keterangan ayat 159 surat Al-Baqarah ini. Mungkin dapat kita kembangkan lagi nanti insyaallah melalui forum dialog berikut ini. Iya, Ustaz Perdana, dalam ayat ini memang kalau kita lihat betapa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyelimuti atau menutup-nutupi keterangan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada manusia. Nah, ada beberapa hal yang kalau kita lihat belakangan ini terjadi, di mana kita melihat ada beberapa, katakanlah, kalangan orang yang berilmu agama, ya. Mereka ketika ditanya tentang sesuatu hal, maka ia mencoba mencari jawaban di mana jawaban itu sebenarnya marjuh, pendapat yang tidak rajih, pendapat yang tidak kuat, tapi karena itu bersesuaian dengan kehendak masyarakat, maka atau paling tidak audiens yang sedang ia ceramahi, kemudian ia menyampaikan hal itu. Apakah ini juga termasuk daripada orang-orang yang yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda? Itu satu, Ustaz. Yang kedua, permasalahannya adalah bahwa kita melihat saat sekarang ini ternyata pertarungan perang akidah itu secara terselubung itu terus terjadi. Ya, gejolak pertempuran antara yang hak dan yang batil itu nampaknya tidak bisa dihindarkan dan sudah menjadi suatu sunnatullah. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat ini, Ada orang yang telah mengetahui yang hak dan juga mengetahui yang batil, dan begitu juga sebaliknya, dia mengetahui yang batil dan sebenarnya dia juga mengetahui yang hak. Namun setelah ia mengetahui hal itu, ya, tapi dia berusaha untuk menyamar-nyamarkan permasalahan itu, sehingga seakan-akan permasalahan itu tidak jelas adanya, baik itu di dalam nas Al-Quran ataupun itu di dalam nas hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari kedua ciri orang yang seperti ini tadi, yang jelas-jelas mengambil selera masyarakat, atau yang kedua yang dia tahu yang hak dan yang batil tapi dia mencoba untuk menyamar-nyamarkannya dengan alasan, dengan berbagai alasan, bisa karena alasan politik, bisa karena alasan yang lain, bahkan kadang-kadang yang lebih naifnya lagi dia berlindung di belakang istilah al-maslahah atau ad-darurah begitu. Nah, apakah ini adalah termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yal'anuhumul la'inun, dan orang-orang nanti juga akan melaknat dia, Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz Adi. Ini satu hal yang menarik, karena memang inilah yang banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita. Saya kira ini jawabannya mungkin hampir-hampir sama, jadi mungkin sekalian saya menjawabnya. Kalau sekarang misalnya kita lihat ya, terutama sekali di dalam pemilihan pilkada, pemilihan presiden dan sebagainya, ini banyak sekali ini penggunaan ayat-ayat untuk menggolkan para calon-calon yang mereka jagokan begitu. Nah, di sini kedudukan para ulama itu seharusnya tetap berpegang kepada yang hak. Artinya apa? Seandainya orang yang memang dijagokan itu sesuai dengan kriteria, sesuai adalah orang yang punya sifat adil dan punya sifat tanggung jawab, maka orang yang seperti ini boleh-boleh saja dipilih. Akan tapi kalau seandainya ternyata calon yang dijagokan ini adalah memang jelas dalam pandangannya itu bukan merupakan orang yang adil, suka berbuat zalim, banyak melakukan korupsi di dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi karena memang mungkin terikat dengan kontrak perjanjian dengan sang jago yang dijagokan ini, maka akhirnya dia mencari-cari ayat-ayat atau hadis-hadis dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang menyokong kemenangan dari si calon, sang calon ini. Ini adalah merupakan salah satu bentuk daripada menyamarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang ini juga termasuk daripada orang-orang yang dilaknat dari Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sudah menyembunyikan yang hak. Inti daripada ayat ini adalah menyembunyikan yang hak gitu. Karena kebenaran itu harus ditampilkan. Nah, inilah sebenarnya mengapa orang-orang umat-umat terdahulu, orang-orang Bani Israel itu banyak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka berusaha untuk menyembunyikan yang hak, atau mereka berusaha untuk menyamar-nyamarkan hukum sehingga akhirnya dapat mengambil hukum yang lebih rendah, yang lebih ringan, dengan menyelamatkan diri daripada hukuman yang lebih besar yang memang sebenarnya sudah ada dijelaskan di dalam kitab-kitab mereka. Nah, oleh karena itu, bagi para ulama, bagi para pemikir dan cendekiawan kita, seharusnya lah berhati-hati di dalam mengeluarkan fatwa atau di dalam memberikan pendapatnya. Jangan sampai terjebak ke dalam keinginan pribadi atau hawa nafsu hanya karena orang yang ingin disokongnya itu adalah kaum kerabatnya atau orang-orang yang bisa memberikannya fasilitas-fasilitas kemakmuran, maka oleh karena itu dia kemudian menyokong dengan mempergunakan ayat-ayat sedangkan dia tahu bahwasanya orang ini tidak berhak untuk dipilih. Ya, para pendengar rahimakumullah, seharusnya kita sebagai orang mukmin menyadari bahwa kewajiban kitalah untuk menegakkan yang hak dan menghancurkan kebatilan. Ini adalah merupakan kewajiban kita bersama dan bukan merupakan kewajiban individu. Karena dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, makanya kemaslahatan suatu masyarakat, kemaslahatan suatu negara itu akan dapat tercapai. Akan tetapi apabila kita membiarkan sikap-sikap menyembunyikan keterangan-keterangan Allah, kebenaran-kebenaran yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka hati-hatilah bahwa bukan hanya bagi orang yang menyamar-nyamarkan semua ini, akan tetapi bagi kita orang-orang yang tahu itu memang salah, akan tetapi tidak berusaha untuk mengatasinya, maka satu saat azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kita semuanya, baik ya, orang-orang yang benar maupun orang-orang yang melakukan kesalahan. Benar sekali itu Ustaz. Perdana, kalau saya bisa menambahkan sedikit, jadi memang ajaran amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh umat Islam yang merupakan kelebihan yang tidak ditemukan oleh dalam agama sebelumnya, agama masa ini sebelumnya, itu merupakan nilai plus yang sebenarnya harus ditindaklanjutkan. Jadi sikap masa bodoh yang kata Ustaz Perdana tadi dicegah, itu memang harus dihentikan dan dihapus dalam jiwa setiap mukmin. Karena Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi menjelaskan di tempat yang lain tentang pendefinisian wayal anuhumul la'inun, itu tidak saja muslim yang melaknat, tetapi semua manusia melaknat. Tidak saja manusia, bahkan hewan, binatang pun melaknat. Artinya apa? Kalau terjadi kemungkaran di muka bumi ini, semua menjadi resah. Nah, bayangkan kalau misalnya jalan yang seharusnya itu tebalnya 10 cm dibuat 3 cm, berlubang, terjatuh orang di situ, bahkan terjadi kecelakaan dan mati, tentu saja orang lain akan melaknatnya. Begitu juga penebangan hutan yang semau gue, sehingga terjadi longsor, banjir, hewan liar yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah menjadi mati, seperti kita mendengar baru-baru ini harimau Sumatera itu sudah tidak ada lagi. Nah, itu karena apa? Itu karena semau gue, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Dan gajah polusinya tinggal 300-an, gajah Sumatera itu merupakan, semua orang akhirnya akan melaknat, generasi kita akan melaknat. Gimana bapakku nih sebagai orang tua kok tidak bisa melestarikan alam? Jadi amar ma'ruf nahi mungkar yang kita dengungkan itu tetap harus kita pertahankan, dan sikap semau gue itu harus kita nyahkan. Ya, benar sekali Ustaz Zainal, ini merupakan hal-hal yang banyak terlepas dari perhatian kita, bahwasanya memang kita bertanggung jawab sepenuhnya dengan kehidupan generasi setelah kita, karena kita hidup pada generasi sekarang ini, dan generasi yang ke depan itu adalah merupakan anak-anak cucu kita yang bakal melanjutkan kehidupan kita begitu. Nah, seandainya memang kita tidak memperhatikan kehidupan mereka, maka tentu kehidupan kedepannya itu akan lebih hancur daripada kehidupan sekarang. Kita patut merasa merasa bangga dalam artian seperti ini. Pihak orang-orang Amerika, itu para ilmuwan Amerika sudah memprediksikan bahwa nanti pada tahun 2080 itu akan diperkirakan akan ada meteor yang sangat besar yang akan bakal jatuh ke permukaan bumi ini. Nah, dari mulai sekarang mereka sudah memikirkan bagaimana caranya agar ini jangan sampai jatuh ke bumi. Ya, untuk menyelamatkan para anak cucu mereka, mungkin tahun 2080 itu mereka sudah tidak ada lagi kehidupan dunia, tapi mereka memikirkan anak cucu mereka ke depan. Mereka usahakan berpikir dan berpikir bagaimana cara menyelamatkan kehidupan generasi mereka dengan menciptakan kapal ruang angkasa yang besar yang dapat memindahkan pergerakan meteor ini nantinya. Baiklah para pemirsa, para pendengar RRI yang berbahagia, waktu jualah yang membatasi pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ada hal-hal yang penting yang patut kita ambil di sini, bahwasanya tetaplah melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, karena itu akan berguna untuk kepentingan kita juga dan kepentingan orang-orang sesudah kita. Sampai di sini kajian kita pada hari ini. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya tim Sapir Al-Azhar, Ustaz Hanafi, Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Aliansyah mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.